kita diingatkan di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman ini, kita boleh kembali beroleh jiwa yang tenang, yang damai bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa pada Tuhan untuk kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami sampai hari ini. Kami sadar Tuhan, hidup kami adalah pemberian Tuhan. Hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kiranya kami boleh belajar di tengah-tengah hidup yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan begitu rupa problem yang ada ini, kami boleh sekali lagi Tuhan menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dan kiranya melalui ibadah kami pada hari ini, ketika kami sama-sama di rumah masing-masing, kami ikuti ibadah pada hari ini, kami sungguh rindu kebenaran firman Tuhan boleh kembali berbicara kepada kami, boleh kembali memperbarui hati kami, pikiran kami. Kami serahkan berita firman Tuhan pada hari ini dan pangan Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur ya hari ini kita sama-sama boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tapi kita boleh percaya bahwa Tuhan kita tetap mengontrol, mengendalikan situasi sekeliling hidup kita ini. Mari saudara kita akan baca satu bagian firman Tuhan. Pada hari ini kita akan baca dari kitab Markus pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 53 sampai ayat yang ke-56. Saya akan bacakan buat kita semua. Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56, demikian bunyi firman Tuhan. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah cumbai-cumbanya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku, berapa tahun yang lalu, saudara, waktu saya pelayani sebuah kota, ketika saya sampai di kota itu, seorang majelis yang menjemput saya, langsung dia mengajak saya untuk pergi ke rumah seorang bapak yang sedang sakit dan tidak bisa berjalan. So, ketika bertemu dengan bapak itu, saudaraku, ketika kita menanyakan apakah dia percaya kepada Tuhan, bapak itu berkata demikian, "Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia bisa membuat saya berjalan kembali." Saudaraku, dia berkata bahwa saya akan percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia bisa membuat saya berjalan kembali. Sudah sekian tahun bapak ini sakit. Sudah sekian tahun bapak ini lumpuh dan dia tidak bisa berjalan, saudara. Sehingga selaku di dalam kesakitan yang dia alami, ketika selaku orang menantang dia percaya kepada Tuhan, dia meminta bahwa Yesus harus sembuhkan saya dulu, baru saya mau percaya kepada dia. Selaku saya doakan orang itu, dan saya pulang ke hotel. Setelah sampai di hotel, saya berpikir demikian, saudara. Ketika bapak itu berkata, kalau Yesus menyembuhkan saya akan percaya kepada dia. Soalnya dari pernyataan dia, saya berpikir demikian, saudara. Bahwa bapak ini akan percaya Yesus, kalau Yesus menyembuhkan dia. Kalau Yesus tidak menyembuhkan dia, maka seumur hidup dia, bisa jadi dia tidak akan pernah mau percaya kepada Tuhan. Soalnya kalau Yesus tidak menyembuhkan dia, apakah Yesus tidak berkuasa, saudara? Kalau Yesus tidak menyembuhkan dia, apakah Yesus tidak punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit? Suatu firman Tuhan kita baca hari ini, suatu kita jelas diperlihatkan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk memberikan kesembuhan kepada begitu banyak orang yang datang kepada dia. Yesus menyembuhkan orang yang buta matanya. Yesus menyembuhkan orang yang timpang kakinya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan. Dan dalam perikop yang kita baca hari ini, Yesus mengatakan, suatu jelas katakan bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang di Genesaret. So, menarik sekali suatu Yesus secara khusus bersama murid-muridnya itu datang menemui orang-orang yang sakit di Genesaret. Suatu yang kasih Tuhan, bukan satu kebetulan kalau Yesus itu mendatangi orang-orang yang di Genesaret. Seketika yang datang menemui Yesus itu bukanlah orang-orang yang membutuhkan pengajaran, saudaraku. Tapi yang datang kepada dia ada orang-orang yang sakit. Ya, ketika Yesus turun dari kapal, dari perahunya, mereka sudah tahu itu Yesus. Mereka sudah mengenal itu Yesus. Dan mereka langsung datang berlari-lari menemui Yesus, memohon Yesus menyembuhkan mereka. Sebab begitu antusiasnya mereka menyambut kedatangan Tuhan, sehingga selaku ketika Markus menutup pasal 6 ini, Markus sengaja menuliskan akan satu respon yang begitu aktif dari orang-orang Genesaret. Bukan satu kebetulan kalau Markus sengaja menuliskan perikop ini, saudara, bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang Genesaret itu ada begitu antusiasme yang tinggi daripada orang Genesaret. Saudara, kenapa saudaraku Markus penting untuk menuliskan hal ini? Kalau saudara membaca dalam kitab Markus pasal 6, mulai ayat pertama sampai saudaraku ayat yang ke-56 itu, saudara menemui saudaraku ada mukjizat yang Yesus lakukan di pasal 6 ini. Saudara menemui saudaraku bahwa Yesus itu bukan hanya berkunjung ke Genesaret. Yesus tidak membatasi dirinya melayani satu kota, tapi dia melakukan banyak pelayanan kepada banyak orang, saudara. Kalau saudara membuka pasal 6, diawali, saudara, bahwa Yesus melakukan pelayanan itu di kota di mana dia dibesarkan, yaitu kota Nazaret. Yesus melayani di sana, dia datang melayani orang Genesaret, saudara. Dia mengajar di bait Allah, dia juga ada melakukan mujizat di sana, saudara. So, ketika Yesus bukan hanya melayani di kota Nazaret, tapi Yesus juga melayani saudaraku orang-orang yang kelaparan. 5.000 orang yang kelaparan, saudaraku, yang mendengar pengajarannya, Yesus melayani mereka. Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Yesus bukan hanya memberi makan 5.000 orang, tapi Yesus di hadapan murid-muridnya, Yesus menyatakan bahwa dia Allah yang berkuasa atas alam ini. Dia berjalan di atas air. Dan setelah dia menunjukkan dia Allah yang berjalan di atas air, saudaraku, dia akhirnya melayani orang-orang Genesaret. Jadi kalau sudah lihat, saudaraku, ada empat tipikal orang-orang yang sudah menerima pelayanan Yesus sebenarnya. Saudara akan melihat bahwa mereka adalah orang Nazaret, mereka adalah 5.000 orang, mereka juga adalah murid-murid Yesus, dan mereka adalah orang Genesaret. Empat tipikal orang ini, mereka adalah orang yang menerima pelayanan Yesus. Saudara, saya percaya sekali, kalau Markus sengaja menempatkan empat tipikal ini, pasti ada maksudnya, saudara. Nah, soalnya kita melihat apa maksud Markus ketika dia menyingkapkan kepada saudara dan saya, bahwa ada orang Nazaret, bahwa ada 5.000 orang, ada juga murid-murid Yesus dan orang Genesaret, saudara. Yang sama-sama, saudaraku, mereka itu menerima pelayanan Yesus. Sama-sama menerima pelayanan Yesus di hadapan mereka, tapi respon mereka berbeda. Sama-sama menerima pelayanan Yesus. Sama-sama, saudaraku, Yesus mengasihi mereka. Yesus mengasihi orang Nazaret. Yesus mengasihi 5.000 orang yang kelaparan. Yesus mengasihi murid-muridnya. Yesus mengasihi orang yang sakit dengan Nazaret. Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi saudara dan saya. Tapi respon itu bisa berbeda, saudara. Respon itu bisa berbeda. So, kita akan melihat respon dari orang-orang yang sudah menerima pelayanan Yesus. Yang pertama, so, kita lihat daripada orang Nazaret. Suatu orang Nazaret, khususnya kota Nazaret, kota di mana Yesus dibesarkan, saudara. Yesus melayani di sana. So, ketika Yesus masuk bait Allah, dia mengajar. Suatu kita berkata, saudaraku, dalam Markus pasal 6 ayat 2, jemaat yang besar itu takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Selanjutnya, saudaraku, dalam ayat di bawahnya, ayat 3, bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudaraku, mereka, orang-orang yang melihat Yesus mengajar, mereka takjub, mereka kagum, mereka heran. Dari mana dia bisa punya hikmat mengajar orang yang begitu luar biasa? Yesus mengajar, tidak mengajar seperti orang-orang Farisi, tidak seperti ahli Taurat. Dia mengajar seperti guru agung, saudara. Sehingga itu membuat pendengarnya itu merasa takjub dan heran. Kalau sudah baca lagi, Yesus mengadakan mujizat, mereka bertanya, dari mana Yesus bisa mengadakan mujizat sebesar ini? Mereka juga bertanya mujizat yang Yesus lakukan. Apa Yesus lakukan? Pelayanan Yesus membawa mereka, orang-orang lain sebenarnya kagum kepada Tuhan. Mereka takjub kepada Tuhan. Tapi saudara, respon mereka sebenarnya hanyalah sampai takjub dan tidak percaya kepada Yesus. Mereka kecewa. Setelah mereka tahu siapa dia, setelah mereka tahu siapa Yesus, latar belakang Yesus, yang ada anak seorang tukang kayu, anak dari Maria, dikatakan apa? Mereka menolak Yesus, mereka kecewa kepada Yesus. Tidak mungkin ada nabi daripada Nazaret. Saudara, mereka hanya takjub, tapi tidak percaya kepada Yesus. So, pengikut seperti apa kita saat ini? Apakah saudara juga begitu mengagumi Yesus? Apakah saudara juga begitu takjub kepada Tuhan yang begitu luar biasa kasihnya, kuasanya? Tapi kita tidak pernah mau menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup dan saudara saya. Saudara hanya menjadikan dia sebagai sosok yang saudara kagumi karena dia punya kuasa. Tapi saudara menolak dia sebagai Tuhan. Saudara, di dunia ini ada begitu banyak orang yang mengagumi Yesus. Tapi mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, saudara. Saudara, jangan sampai kita hanya sampai mengagumi, tapi tidak mau percaya kepada dia. Soalnya tipikal orang Nazaret, saudaraku. Sehingga kau sudah melihat Yesus itu akhirnya meninggalkan kota Nazaret. Dan Yesus heran. Katakan Yesus heran. Mengapa orang-orang Nazaret tidak percaya kepada dia? Yang kedua, saudara. Kita lanjut. Adalah 5.000 orang. Soalnya 5.000 orang ini dikasih makan oleh Yesus dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka melihat bagaimana mungkin orang yang begitu banyak bisa dikasih makan kalau bukan oleh sosok yang punya kuasa yang bisa mengadakan mukjizat sehingga bisa memberi makan 5.000 orang dan masih ada sisa. Saudara, sehingga kau sudah melihat, saudara, dalam catatan Yohanes dan kitab Markus tidak dicatat respon daripada orang-orang yang diberi makan, tapi Yohanes mencatat dengan sangat jelas. Boleh katakan demikian, saudara, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. So, sekali lagi, saudaraku, mereka kagum, mereka berkata, dia benar-benar adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia. Mereka percaya Yesus itu, mereka mengakui Yesus sebagai nabi, saudaraku. Tapi selanjutnya, saudaraku, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Berbeda dengan disebut orang Nazaret, saudara. 5.000 orang, saudaraku, mereka mengakui kuasa Yesus. Mereka mau menjadikan Yesus sebagai pemimpin, sebagai raja menurut versi mereka. Bukan versi Tuhan tentunya. Mereka memunyikan Yesus menurut versinya mereka. Bukan versi yang Allah mau, tapi yang mereka mau, saudara. Mereka melihat ini cocok nih buat pemimpin kita. Cocok nih buat raja kita, karena dia punya kuasa. Bisa kita jadikan dia raja menurut versi mereka. Tapi Yesus datang bukan menjadi pemimpin raja menurut versi mereka. Tentu Yesus datang menurut versi Allah tentunya, sudah. Sehingga Yesus menolak permintaan mereka. Saudara, bagi kita, Yesus itu siapa? Dia menjadi Tuhan menurut versi saudara atau versi Tuhan? Ketika saudara menjadikan dia sebagai Allah, maka dia itu, saudaraku, berarti bahwa dia itu sebenarnya menjadi Allah menurut versi saudara yang mau, yang saudara kehendaki, atau yang menurut Allah kehendaki. 5.000 orang menjadikan Yesus sebagai Mesias, sebagai pemimpin menurut versi mereka. Saudara, kita perlu bertanya, sekian lama kita mengikut Tuhan, Tuhan seperti apa? Yesus itu Tuhan seperti apa bagi saudara? Apa saudara hanya melihat dia adalah miracle worker, seorang yang membuat mujizat bagi saudara dan saya, yang ketika dia berusaha melakukan mujizat bagi saudara dan terjadi, saudara katakan, dia Allah yang hidup. Tapi ketika saudara tidak mengalami pertolongannya, masihkah saudara percaya pada dia? Masihkah saya katakan dia tetap Allah yang hidup, yang mengasihi saya? Yang ketiga, saudara. Respon daripada murid-murid Yesus. Setelah murid-murid Yesus itu melihat secara langsung bagaimana Yesus itu mengadakan mukjizat di hadapan mereka. Dia melihat bagaimana mereka melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan ada begitu banyak sisa. Dan saudaraku, mereka juga melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Catat demikian, saudaraku, Markus pasal 6 ayat 1. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. So, menarik sekali, saudaraku, bahwa ketika murid-murid yang sudah sekian lama bersama Yesus, dikatakan mereka itu bingung, saudaraku. Melihat apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, yang punya kuasa, bukan membuat mereka mengamini itu Mesias, tapi membuat mereka bingung siapa sebenarnya orang ini. Kalau dia adalah Mesias, mengapa ahli Taurat tidak mengakuinya? Kalau dia adalah Mesias yang janjikan yang sudah datang ke dunia ini, mengapa orang Yahudi tidak menerima dia? Jadi sesungguhnya siapa dia ini? Mereka bingung sudah. Dan mereka tidak mengenal sesungguhnya Yesus itu sebenarnya siapa. Sampai selaku kau sudah baca selanjutnya, selaku sampai Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Mereka tidak mengenal siapa Yesus yang bersama-sama dengan mereka. So, ironis sekali. Bersama dengan Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Ironis sekali, mengalami mujizat Tuhan, tapi tidak mengenal sang pembuat mujizat. Ironis sekali, saudara, mengalami pertolongan Tuhan, tapi tidak mengenal sang penolong itu. Mereka bingung siapa Yesus itu sesungguhnya. Saudara yang kasih Tuhan, apakah sudah berhenti sampai di sini seperti murid Yesus yang tidak mengenal siapa Tuhan kita? Sekian lama kita melayani dia, sekian lama kita mengikuti dia. Apa kita menjadikan dia sebagai pribadi di mana kita bersama-sama akan menuju goal yang sama karena dia? Kita mau menjadi serupa dengan dia. Saya kasih Tuhan, itu yang diambil oleh murid-murid Yesus. Kita berkata bahwa mereka belum mengerti dan hati mereka tetap degil, saudara. Mereka tetap tidak bisa memahami itu, tidak bisa menerima semuanya itu. Sulit bagi mereka untuk menerima siapa Yesus sebenarnya itu. So, sampai di sini, menarik sekali saudaraku ketika Markus menuliskan bahwa di ayat yang terakhir tentang murid Yesus. Karena dia berkata, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Harusnya Markus menuliskan ayat ini sesudah langsung peristiwa lima roti, respon murid Yesus. Tapi Markus tidak menuliskan itu di depan sudah. Tapi ketika Yesus sudah berjalan di atas air, Markus menegaskan bahwa kenapa Yesus sampai berjalan di atas air, mendatangi mereka, saudara. Itu Yesus mengatakan bahwa kamu adalah orang yang degil, aku tunjukkan kepada kamu siapa aku datang, kamu melihat langsung siapa aku. Hati mereka begitu degil. Ketika dalam situasi seperti inilah, Markus kemudian melanjutkan dengan penyembuhan orang Genesaret. Yesus melanjutkan bahwa di tengah-tengah murid yang tetap degil hatinya, Yesus tidak memarahi mereka, Yesus tidak menceramahi mereka, tapi Yesus tidak menjawab kedegilan hati mereka dengan kata-kata. Yesus tahu mereka degil, Yesus tahu mereka itu tidak mengerti, Yesus tidak menjawab semua itu dengan kata-kata, tapi Yesus menjawabnya dengan tindakan nyata. Yesus membawa mereka masuk ke kota Genesaret, disitulah Yesus berbicara, menjawab dengan kedegilan hati mereka. Bagaimana mungkin sekian lama bersama dengan guru mereka, mereka tidak mengenal dia, masih tidak percaya kepada dia. Soalnya kita berkata bahwa ketika mereka sampai di Genesaret, termasuk yang terakhir saudaraku, orang Genesaret. So, ketika mereka sampai di Genesaret, kita mencatat demikian saudara. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. So, luar biasa. Ketika Yesus baru turun perahu saja, mereka sudah segera kenal siapa Yesus. Maka berlarilah mereka dan mulai mengusung orang-orang sakit. So, ketika Yesus baru turun dari perahu, mereka sudah tahu siapa Yesus. Pengenalan mereka tentu saja, mereka mengenal Yesus adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang berkuasa, terutama menyembuhkan orang-orang sakit. So ada kemungkinan saudaraku mereka tahu Yesus menyembuhkan orang sakit itu ketika peristiwa Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Mereka tahu peristiwa itu, mereka dengar dan mereka resapi. Meskipun mereka belum bertemu dengan Yesus ketika Yesus hadir, mereka tahu ini pembuat mujizat itu datang. Mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak pertanyaan, mereka datang, langsung datang di hadapan Allah, membawa orang-orang sakit itu. Soalnya begitu yakinnya mereka pada Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan mereka. Bukan hanya mereka yang datang, tapi mereka berbondong-bondong, membawa orang-orang sakit itu di hadapan Tuhan. Kalau Nazaret menolak, kalau murid-murid degil hatinya, diperlihatkan bahwa orang-orang Genesaret justru bukan hanya mereka yang datang pada Tuhan minta disembuhkan, tapi membawa orang berbondong-bondong minta disembuhkan. Saudara, di sini kita melihat, saudara, siapa Yesus bagi mereka. Mereka tahu Yesus Allah yang penuh kasih. Dia mendengarkan Yesus itu pernah menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Mereka pernah mendengarkan mungkin suatu Yesus pernah menyembuhkan anak Yairus itu. Mereka dengar berita itu. Mereka dengar begitu mengasihinya Yesus pada orang-orang yang sakit. So, di tengah-tengah mereka tidak punya pengharapan. Ketika Yesus datang, ada pengharapan bagi mereka. So, saat ini kita ada orang-orang yang sebenarnya dekat sekali dengan sakit, saudara. Kalau sudah mencermati ya perkembangan COVID di Jakarta dan sebagainya, saudara, penambahan itu terus terjadi. Sampai ada orang bilang, mungkin suatu hari giliran saya yang kena. Kenapa, saudaraku? COVID itu begitu dekat dengan kita sekarang. Kita nggak tahu sampai kapan itu bisa terjadi. Dan kita juga nggak tahu kapan kita juga mungkin bisa terjangkit virus ini. Banyak orang yang merasa saya tidak kemana-mana, tapi saya kena virus ini. So, ketika orang-orang terbaring di rumah sakit, saudara, mungkin ada yang merasa bahwa ketika saya terbaring di rumah sakit, tidak ada pengharapan bagi saya. Banyak orang merasa ketika sakit, saudaraku, tidak punya pengharapan. Tapi Yesus datang memberikan pengharapan bagi yang sakit. Yesus tidak mengabaikan yang sakit itu. So, Yesus mengasihi orang yang sakit, saudara. So, kau sudah lihat ya. Sementara, saudaraku, ada orang yang mereka itu meragukan Yesus, meminta Yesus menunjukkan bukti. Orang-orang Genesaret tidak demikian. Saudara, pelayanan Yesus, Yesus seringkali berurusan dengan orang yang percaya, orang yang tidak percaya dan meragukan dirinya. Saudaraku, dan pelayanan Yesus, Yesus pernah bertemu, saudaraku, dengan orang-orang yang tidak percaya dan meragukan dirinya. Kalau selalu lihat dalam kitab Matius pasal 12, itu katakan pada waktu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Ya, dalam kitab Yohanes, dikatakan orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami? Seorang-orang meminta Yesus seolah-olah Yesus tidak bisa berikan tanda mukjizat apapun, sehingga mereka bertanya, tidak mungkin dia Mesias. Mereka minta bukti, saudaraku. So, bukankah seringkali kita juga bertanya pada Tuhan demikian, bukan, saudara? Kita sakit, kita bertanya, Tuhan sembuhkan saya, aku percaya pada Engkau. Tuhan lepaskan kesulitan ekonomi saya percaya kepada Engkau. So, seolah-olah so, kita melihat di sini terjadi, saudaraku, satu, kita itu coba untuk melakukan satu transaksi dengan Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, saya percaya. Kalau Tuhan lepaskan masa ekonomi, saya percaya. Itulah yang alami juga oleh orang Farisi dan Taurat. Dan orang-orang Yahudi meminta bukti daripada Tuhan. Sudah orang Genesaret tidak demikian. Mereka datang kepada Yesus. Mereka datang tanpa keraguan. Mereka datang tanpa pertanyaan. Mereka datang dengan satu permohonan, Tuhan, kami tahu Engkau bisa menyembuhkan. Dan bahkan sewaktu mereka hanya meminta, agar mereka hanya menjamah, jumbai, jubah Yesus. Mereka datang tanpa syarat. Mereka datang, saudaraku, dengan permohonan. Saudaraku, kita akan coba melihat jumbai, saudara. Menarik sekali, saudaraku, jumbai itu seperti apa, saudara. Saudaraku, menjamah jumbai jubah Yesus itu diceritakan ketika Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Kalau saudara lihat ya, ketika bisa ditampilkan yang sebelumnya, saudara, coba kita lihat sebelumnya. Nah, kalau saudara lihat itu ya, wanita yang menjamah jumbai. Jumbai itu saudaraku di ujung jubah. Didekatkan di sana, warnanya biru keungungan. Next, berikutnya saudara lihat, di situ jumbai juga dipakai oleh Tuhan Yesus. Itulah wanita yang coba menjamah jumbai jubah Yesus. Saudaraku, jumbai itu menunjukkan saudaraku bahwa satu perintah Israel, satu perintah Tuhan pada Israel itu mereka mengingat akan firman Tuhan. Khususnya kebaikan Tuhan juga yang membawa mereka keluar daripada Mesir. Jadi mereka diingatkan tentang kebaikan Tuhan, dari sabda Tuhan, melihat jumbai berarti melihat Allah, melihat kebaikan Allah di dalamnya. Sehingga ketika wanita itu saudaraku yang sakit pendarahan, saudaraku dia merasa tidak berdaya, ketika melihat jumbai dia sudah melihat Allah ada di situ. Saudara, ketika saudara sakit, lihatlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Carilah Dia. Orang berbondong-bondong itu datang pada Tuhan. Dan mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan. So, memang kita tidak boleh mensakralkan jumbai itu. Bagaimanapun itu tetaplah jumbai jubah. Tanpa Yesus tidak ada kuasanya. Kita diingatkan saudaraku bahwa jumbai itu bukan kesembuhan karena Yesus pribadi yang menyembuhkan. Bukan jumbainya, saudaraku. Kita diingatkan bahwa kita tidak boleh mensakralkan materi yang ada. Tapi kita harus tetap mencari Dia. Yesus yang berkuasa itu. So, Yesus begitu mengasihi orang yang sakit. Ketika orang yang sakit disembuhkan, Yesus mengasihinya. Ketika orang sakit tidak disembuhkan, Yesus pun tidak berkurang kasihnya. So, aku sembuh atau tidak sembuh, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sembuh atau tidak sembuh, Tuhan tidak pernah berkurang kasihnya kepada saudara dan saya. Karena Dia ada Allah juga yang sudah mati buat saudara dan saya. Dia bukan hanya menyerahkan kuasanya. Dia bukan hanya menyatakan mujizat, tapi menyatakan dirinya yang mati di kayu salib buat saudara dan saya. Kematian Dia jauh melampaui mujizat yang bisa lakukan. Kematian Dia ada bukti kasih yang paling besar kepada saudara dan saya. Kalau nyawa saja Dia sudah berikan pada saudara dan saya, masihkah saudara meragukan bahwa ketika sakit itu Dia tetap mengasihi saudara dan saya? So, kalau saudara sakit, jangan kehilangan pengharapan. Kita tetap ada Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Karena Dia ada Allah yang memegang kendali, memegang kontrol dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau melihat hidup kami. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada kami di luar kontrol daripada Engkau, ya Tuhan. Tuhan, peristiwa apa yang Engkau kerjakan di dalam Markus pasal 6 ini. Ada orang-orang di Genesaret, 5.000 orang, murid-murid Yesus dan juga orang Genesaret dan Nazaret juga. Tuhan, ajar kami, kami tidak berhenti hanya takjub kepada Tuhan. Tapi kami jauh daripada Tuhan. Tuhan, ajar kami bahwa kami juga tidak hanya menjadikan Tuhan sebagai Tuhan menurut versinya kami, bukan versi Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami, kedegilan hati kami yang seringkali meragukan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kami dengan penuh keyakinan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami tidak bertanya kesembuhan terjadi atau tidak. Tapi kami mau datang. Memohon, pertolongannya pada Tuhan. Karena kami percaya, baik sembuh atau tidak sembuh, Tuhan tidak pernah mengurangi kasih-Nya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.